Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran sorof kita. Nah, kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita di halaman 200 berapa? 39, iya. Nah, silakan yang mau membaca atau biasa mulai dari depan, Fadil memulai baca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang keempat, ibdal atau penggantian ya dari alif. Penggantian ya dari alif terdapat dua keadaan, yaitu ya. Ibdal atau penggantian ya dari alif. Artinya alif berubah menjadi ya. Nah, penggantian ya dari alif memiliki dua keadaan. Memiliki dua keadaan yaitu ya. Lanjutan bacaan. A. Huruf sebelum alif berharokat kasroh, seperti misbahun, jamaknya masabihu, asalnya masoba kasroh alif lalu ha dhammah. Iya, aksantum. Itu enggak bisa dibaca ya. Asalnya seperti yang tadi disebutkan. Iya. Nah, yang pertama yaitu apa? Huruf sebelum alif berharokat kasroh. Ketika alif huruf sebelumnya kasroh, maka alif itu berubah menjadi ya. Nah, itu maksudnya. Alif berubah menjadi ya ketika huruf sebelum alif berharokat kasroh, seperti pada misbahun, lampu. Ketika dijamak menjadi masabihu. Nah, lihat papan tulis. Nah, wazan sikomutal jumu' mafa'ilu, satu lagi apa? Mafa'ilu, itu ya. Mafa'ilu. Yang mafa'il ini 6 untuk kata yang seperti masjid, masajidu, yang 4 huruf. Nah, itu ya. 6. Masjidun, masajidu. Masajidu. Yang 5 huruf. 6. 5 huruf yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat seperti alif atau wawu. Nah, seperti apa? Misbahun. Misbahun berapa huruf? Mim 1, sad 2, ba 3, alif 4, ha 5. 5 huruf kan? Nah. Usfurun berapa huruf? Usfurun ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Bedanya apa? Misbahun sebelum huruf terakhir alif, kalau usfurun sebelum huruf terakhir berubah wawu. Yang alif dan wawu ini berubah menjadi ya, yang pada wazan mafa'il. Nah, jadi wazan mafa'ilu berasal wazan mafailu adalah untuk kata yang lima huruf, untuk kata yang berasal dari lima huruf yang ada huruf ilat. Nah, sebelum huruf terakhirnya ada huruf ilat. Nah, maka huruf ilat itu nanti yang menjadi ya. Ini ya. Ya, sekarang pembahasan kita pada apa? Alif berubah menjadi ya kan? Nah, sekarang masukkan misbahun pada mafail. Misbahun, mim kita taruh di mim pada mafail, ya enggak? Tulis mim. Sod, tulis di fa, ya kan? Maso, lalu alif taksir. Maso. Lalu setelah itu ba ditulis setelah alif taksir. Maso ba kasro, ya enggak? Setelah itu ada alif pada mufrad misbahun, ya. Alif pada kata ya. Alif tulis alif. Nah, lalu setelah itu ha mafail ha. Nah. Nah, antum lihat maso ba kasro alif lalu ha, maka alif ini berubah menjadi ya karena diawali oleh kasro, menjadi maso maso bihu. Gitu ya. Berarti ya yang ada pada wazan mafail itu kalau untuk isim yang terdiri dari lima huruf sebelumnya huruf ilat, berarti perubahan dari huruf ilat itu ya, perubahan dari apa huruf ilat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Usfur. Nah, kalau usfur ini wawu yang berubah ya. Kalau usfur wawu yang berubah. Usfurun, masukkan ke mafail. Ain kita taruh di mim. Ain kita taruh di mim. Shad kita taruh di fa. Lalu alif taksir. Lalu usfur apa fa kita taruh di tempatnya ain. Lalu wawu. Lalu ra. Aso fiu. Aso fiuru ya kan. Lalu wawu berubah, wawu sebelumnya kasroh diubah menjadi ya asofiru. Nah ini. Namun yang asofir ini bukan syahid pembahasan kita, bukan ya. Maksudnya untuk melengkapi bahwasanya apa? Huruf ilat sebelum huruf terakhir pada isim yang lima huruf ketika di jamak mafail berubah menjadi ya. Nah itu syahidnya. Barakallahu fikum. Misbahun kalau kita buat tazkirnya. Tazkir fu'ai fu'ai ilun. Masukkan misbahun pada fu'ai ilun. Kita coba apa yang terjadi. Mim masukkan pada fa. Shad pada ainnya. Setelah itu musoi. Ya. Musoi. Lalu setelah itu apa? Mana ini? Apa? Misbahun. Mim shad musoi. Setelah ya tazkir datangkan ba. Nah, datangkan ba ya. Setelah ba ada alif kan? Alif. Lalu sama enggak? Misbahun masukkan ke fu'ai ilun menjadi musoi musoi ba kasro alif ha. Nah, iya enggak? Maka apa yang terjadi? Alif berubah menjadi iya, menjadi musoi bihu. Musoi bihu. Kita musoi bihun. Nah, misbahun musoi bihun fu'ai ilun. Misbahun musabihun. Berarti sama ya. Terjadi perubahan alif menjadi ya. Kenapa? Karena harokat sebelum alif adalah kasroh. Itu saatnya. Karena harokat sebelum alif adalah kasroh. Naam. Barakallahu fikum. Ya, yang B baca Mas Zubair. Apa yang B apa yang strip berikutnya ya? Yang B ya, baca yang B. Keadaan kedua yang B, alif datang setelah ya tasgir, yaitu ya pada wazan fu'ailun. Contohnya gulamun tasgirnya gulayyimun, asalnya ghain di dhammah, lam di fathah, ya di sukun, alif di sukun, mim di dhammah tanwin. Kemudian alif tersebut diganti menjadi ya yang berharakat kasrah, menjadi gulayyimun. Yang kedua, ya tersebut dijadikan satu, kemudian diberi tasdid di atasnya, menjadi gulayyimun. Contoh yang kedua, kitabun, tasgirnya kutayyibun, asalnya kaf di dhammah, ta di fathah, ya di sukun, alif sukun, dan ba di dhammah tanwin. Yang alif tersebut dirubah menjadi ya yang di kasroh, menjadi kutayyibun. Yang kemudian ya tersebut, yang kedua ya tersebut digabungkan menjadi satu, yang diberikan tasdid di atasnya, menjadi kutayyibun. Contoh yang ketiga, guzalun, tasgirnya adalah guzayyilun, yang asalnya ghain di dhammah, zal di fathah, ya di sukun, lam alif sukun, dan lam di dhammah tanwin. Kemudian alif sukun tersebut dirubah menjadi ya kasroh, menjadi guzayyilun. Yang kedua ya tersebut dirubah dijadikan satu, yang diberikan tasdid di atasnya, jadi guzayyilun. Ya, ahsantum. Barakallahu fikum. Perhatikan apa yang tulis. Nah, untuk contoh yang B apa tadi? Yang B, alif datang setelah ya tasgir, yaitu ya pada wazan fu'ailun. Nah, ya pada wazan fu'ailun. Barakallahu fikum. Kitabun, ada berapa huruf kata pada kitabun? Ada empat. Kalau empat huruf berarti kaidahnya wazannya apa? Fu'ailun ya. Fu'ailun. Kalau tiga huruf apa? Apa kalau tiga huruf? Fu'ailun. Kalau tiga huruf? Kalau tiga huruf tasgirnya adalah fu'ailun, seperti rojulun menjadi rujailun. Nah ini, rojulun menjadi rujailun. Kalau empat huruf, kitabun ada empat huruf, maka ikut wazan fu'ailun. Sekarang masukkan kitabun pada fu'ailun ya. Kaf masukkan di bawah fa, kaf. Ta masukkan di bawah ain, diluruskan ya. Ta. Lalu ya tasgir, ya enggak? Kutai. Lalu setelah itu alif, ya. Lalu ba. Alif ini ibarat dari sukun kan, maka kita kosongkan. Kalau kita kasih harokat, apa harokat ini? Kasro kan? Kasro di bawah alif. Nah, cuman karena alif nggak terima harokat, maka ya, demikian bentuknya. Kutai alif lalu ba. Maka apa yang terjadi? Yang seperti ini. Alif kut afan tadi kita bun fu'ai ya sukun lalu alif ya. Ya betul, kita yibun. Ya. Setelah itu yang terjadi apa? Alif berubah menjadi ya. Nah, ahsantum. Jadi alif kita katakan kosong dari harokat, namun haknya dia itu ada kasro kan, karena ikut wazan fu'ailun ya. Alif berubah menjadi ya. Berharokat kasro. Ketika ya, ya harokat bisa kita baca menjadi kasro. Kutayyibun. Nah, bisa dipahami? Diulang-ulang. Lihat. Tulis pertama kaf lurus dengan ain. Lalu setelah itu yang kaf lurus dengan fa. Lalu setelah itu ta lurus dengan ain. lalu ya tasgir putai, lalu alif di bawahnya kita kasih kasroh, hanya saja nggak bisa dibaca ya, alif nggak bisa dibaca di sini. Lalu setelah itu ba. Nah, ketika alif didahului oleh ya sukun, nah, yaitu ya tasgir, alif didahului oleh ya tasgir atau disebut dengan ya sukun, maka alif berubah menjadi ya, menjadi kutai yibun. Lalu setelah itu terjadi idgham, idgham ya yang sukun kepada ya yang berharokat, maka menjadi satu ya diberi harokat, diberi tasdid kutai yibun. Jadi seperti itu. Ini juga terjadi pada gulamun dan guzalun. Nah, kitabun sebuah kitab, kalau kutayibun kitab kecil, sebuah kitab kecil. Nah, contoh kitabun itu sama pada tahapan yang ditulis di papan tulis untuk contoh kitabun, sama untuk tahapan pada gulamun dan guzalun. Ya, Mas Rizal, baca nomor 5. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Nomor 5, ibdal, penggantian ya. Ibdal atau penggantiannya yang berasal dari wawu. Penggantiannya yang berasal dari wawu memiliki beberapa keadaan, yaitu A. Wawu datang setelah kasroh dan letaknya di ujung secara hakikat ataupun secara hukum, dihukumi berada di ujung. Seperti contoh wawu di ujung secara hakikat, Rodia berasal dari Rodiwa, Kowiya berasal dari Kowiwa, Afia berasal dari Uifa, Ufiwa, Al-Ghazi berasal dari Ghaziwu, Ar-Ra'i berasal dari Ar-Ra'imu. Contoh-contoh di asal berasal dari masdar, Al-Aqbu, Al-Quwatu, Ridwanun, Ad-Da'watu, Al-Ghazwu. Ya, cukup. Nah, sekarang yang kelima, ibdal, penggantian ya yang berasal dari wawu. Penggantian ya yang berasal dari wawu. 6. Artinya wawu berubah menjadi ya. Ini memiliki beberapa keadaan. Pertama, wawu datang setelah kasroh. Wawu datang setelah kasroh. 6. Dan letaknya di ujung. Wawu letaknya di ujung. Secara hakikat ataupun secara hukum. Contoh wawu di ujung secara hakikat, Rodiwa. Rodiwa berubah menjadi apa? Rodia. Kowiwa berubah menjadi apa? Kowiya. Ofia berubah menjadi apa? Ofia. Kenapa wawu berubah menjadi ya? Apa jawabannya? Karena harokat sebelum wawu adalah kasro dan wawu berada di ujung. Nah itu ya, wawu berada di ujung. Begitu juga pada Al-Ghaziwu berubah menjadi Al-Ghazi, Ar-Ra'i, Ar-Ra'iwu menjadi Ar-Ra'i. 6. Contoh-contoh di atas berasal dari masyar Al-Aqbu, Al-Quwatu, Ridwanun, Ad-Da'watu, Al-Ghazwu atau Ar-Ridwanu. Kalau semuanya dikasih Al berarti Ar-Ridwanu. 6. Syaitnya apa? Syaitnya kata-kata di atas semuanya memiliki wawu, itu syaitnya. Berarti wawu itu menjadi asal, ya. Al-afu ada wawu enggak? Ada wawu. Maka betul dikatakan ufiwa. Ufiwa karena memang asalnya adalah wawu. Dari mana kita tahu asalnya wawu? Dari masdar al-afu. Begitu juga pada al-quwatu. Double wawu enggak al-quwatu? Double wawu. Maka benar fiilnya adalah qawiwa, benar qawiwa. Hanya karena terjadi iklal maka menjadi qawiya. Ya, ridwanun. Antum lihat ro, dot dan wawu itu asli, alif dan nun tambahan, ridwan. Nah, berarti apa fiilnya? Rodiwa. Wawu itu asli, gitu ya. Maksudnya masar-masar ini disebutkan untuk menunjukkan bahwa itu aslinya. Aslinya itu wawu, bukan ya. Adapun ya itu terjadi karena iklal. Nah, jadi ketika itu mendapati fiil apa di situ fiil Rodia. Nah, gitu ya. Rodia ini antum katakan berasal dari Rodiwa. Rodia berasal dari Rodiwa yang wawu berubah menjadi ya dikarenakan wawu berada di ujung sebelumnya harokat kasro. Lalu antum ditanya apa buktinya? Antum bilang buktinya masdarnya Ridwan. Masdarnya Ridwan, ada wawu kan? Nah, wawu itu berarti menunjukkan asli kata itu ada wawunya. Mana yang tambahan pada kata Ridwan? Alif dan nun yang tambahan. 6. Ya, sekarang baca Mas Fazya. Contoh wawu di ujung secara hukum, ghaziyatun berasal dari ghaziwatun, masdarnya ghazwun. Da'iyatun berasal dari da'iwatun, masdarnya da'watun. Aksiyatun berasal dari aksiwatun, masdarnya kiswatun. Iya. Contoh wawu di ujung secara hukum, artinya apa? Wawu ini dihukumi di ujung meskipun kelihatannya bukan di ujung ya. Seperti apa? Ghaziwatun. Berakhiran apa ghaziwatun? Tak marbuto kan? Nah, namun tak marbuto di situ dihukumi infisal, dihukumi terpisah, bukan asli dari kata. 6. Seperti kalau kita bilang qaimun dan qaimatun. Berarti qaimatun, qaimun, qaimatun tak tambahan bukan? Tambahan didatangkan karena apa? Karena ingin menjadikan isim fa'il itu menjadi muannas kan? 6. Barakallahu fikum. Tak pada kata itu dihukumi infisal ya, tak marbuto pada kata dihukumi infisal, artinya dihukumi terpisah, bukan bagian daripada kata. Maka ketika kita baca ghaziwatun, nah, kita katakan akhir kata ini adalah wawu karena tak dianggap tidak ada, seperti terpisah. Nah, ghaziwatun berubah menjadi ghaziyatun, ghaziyatun. Nah, kenapa? Apa jawabannya? Ghaziwatun berubah menjadi ghaziyatun. Kenapa? Karena sebelum wawu berharokat kasro dan wawu berada di ujung enggak? Ada di ujung. Nah, kenapa ada tak marbuto setelah wawu? Berarti wawu bukan di ujung. Apa jawabannya? Karena tak marbuto dihukumi infisal, dihukumi terpisah, bukan dianggap sebagai bagian dari kata. Dan juga contoh berikutnya, da'iwatun, da'iwatun berasal dari 6 berubah menjadi da'iyatun. Da'iwatun berubah menjadi da'iyatun. Seperti tadi yang disebutkan alasannya. Juga aksiwatun berasal dari aksiwatun berubah menjadi aksiyatun. 6. Masdar untuk ghaziyatun adalah ghazwun. Da'iyatun masdarnya da'watun. Aksiyatun masdarnya kiswatun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mengingatkan bahwa wawu itu adalah asli, buktinya ada di masdar. Ya, wawu adalah asli, buktinya ada di masdar. Ghazwun, ada enggak wawunya? Ada. Da'watun ada enggak wawu? Ada. Kiswatun ada enggak? Ada. Nah, iya. Nah, berarti menunjukkan ya, ya itu berasal dari wawu karena iklal tadi, karena iklal tadi. Buktinya apa? Buktinya lihat di masdar, wawunya ada. Nah, itu kenapa ditulis masdarnya, masdarnya berasal dari itu. Maksudnya untuk mengingatkan. Maksudnya untuk mengingatkan bahwa bahwasanya apa? Wawu itu aslinya ada di kata tersebut. Iya. Mas Fauzan, baca. Yang B. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah. Yang keadaan yang kedua, B. Wawu datang setelah kasroh, yang wawu ini sebagai ain kalimah untuk masdar fi'il yang ain fi'ilnya terjadi i'lal. Contohnya siyamun yang berasal dari siwamun. Inqiyadun berasal dari inqiwadun. Qiyamun berasal dari qiwamun. I'tiyadun berasal dari i'tiwadun. Ain fi'il untuk masdar-masdar di atas terjadi ilal berupa ibdal. Iya, aksantum. Barakallahu fikum. 6, berikutnya. Yang B, wawu datang setelah kasro. Wawu datang setelah kasro. Yang wawu ini sebagai ain kalimah. Ain kalimah, antum ingat timbangan fa, ain dan lam gitu ya. Timbangan untuk kata yang terdiri dari 3 huruf. Yang pertama fa, yang kedua ain, yang ketiga lam. 6. sebagai ain kalimah untuk masdar fi'il yang ain fi'ilnya terjadi i'lal. Untuk masdar fi'il yang ain fi'ilnya terjadi i'lal. Nah, barakallahu fikum. Lihat siyamun berasal dari siwamun. Artinya apa? Wawu berubah menjadi ya, ya kan? Kenapa wawu berubah menjadi ya? Karena wawu datang setelah kasroh, gitu ya. Lalu wawu ini menjadi ain kalimah. Apa wazan dari siamun? Wazannya fi'alun. Fi'alun, ya. Siamun. Iya enggak? Berasal dari apa siamun? Siwamun. Nah, ini yang dimaksud dengan wawu berubah menjadi ya ketika apa? Wawu berada pada ain kalimah. Lihat, ada di ain. Lihat tempat tulis. Sebelum wawu harokatnya kasroh. Kasroh. Maka wawu ini berubah menjadi ya, menjadi siyamun. Nah, siyamun. Apa buktinya? Nah, kalau kita lihat masdar soma yasumu siyamun atau saumun. Nah, buktinya saumun atau dari soma yasumu. Lihat, soma ada yasumu ada wawu kan? Saumun ada wawu enggak? Soma yasumu sauman, ya enggak? Nah. Atau siam. Jadi asalnya siwamun lalu berubah menjadi siam. Kenapa? Karena tadi disebutkan wawu berada di ain kalimah yang harakat sebelumnya adalah kasroh, itu alasannya. Yeah. Untuk masdar fi'il yang ain fi'ilnya terjadi i'lal. Untuk masdar fi'il yang ain fi'ilnya, antum lihat ain fi'il. Soma bukan fi'ilnya. Mana ainnya? Alif ainnya ini. Terjadi i'lal bukan? Terjadi. Kenapa? Karena asalnya dari sawama. Sawama, asalnya sawama. Apa i'lalnya? Huruf ilat berharokat, huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif. Taharoka harful ilah wa fataha maqablaha kuliba alifan. Itu ilahnya. Huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Ya, sebentar, masih ada contoh lain. Inqiyadun berasal dari inqiwadun. Apa sahibnya? Wawu inqiwad berubah menjadi ya. Kenapa? Karena wawu letaknya di ain kalimah. Betul enggak wawu di ain kalimah di situ? Antum kembalikan ke wazan. Inqiwadun apa wazannya? Infial. Infialun. Infialun. Ya. Kita tulis di sini inqiwadun. Inqiwadun. Benar kan wawu letaknya di ain kalimah? Lihat papan tulis lurus, wawu lurus dengan ain. Inqiwadun lalu wawu berubah menjadi apa? Menjadi ya, menjadi inqiyadun. Inqiyadun. Kenapa berubah menjadi ya? Karena wawu berada di ain kalimah. Lihat lurus ain kalimah ya. Sebelumnya harakat kasroh, maka berubah menjadi ya. Begitu juga pada contoh iktiyadun apa timbangannya? Iftialun. Nah, ini iftialun. Iktiyadun ikti apa? Iftialun. Jadi apa? Ada. Nah, yaudu masukkan ke wazan ini menjadi iqtada ya. Ada menjadi apa? Iqtada. Ya tadu, iqtiyad, iqtada. Ya. Iqtada ya tadu. Iqtiyadun, iqtiyadun. Nah ini. Yang asalnya apa? asalnya adalah wawu. Ada asalnya awada. Iktada asalnya iktawada. Yaktadu asalnya yaktawadu. Yaktawidu. Yaktawidu ya. Iktiyadun asalnya iktiwadun. Iktiwadun. Lalu iktiwadun ini, lihat iktiwadun. Iktiwadun. Wawu berada di N kalimah karena mengikuti wazan ifti'al. Berarti wawu ada di N kalimah. Sebelumnya harokat kasro, maka wawu berubah menjadi ya. Iktiyadun. Ya, itu 6. Jadi contoh-contoh yang ada sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Ya, siapa sekarang? Mas Yudi baca. Wala hafidhullah. Berbeda halnya dengan contoh masdar berikut ini. Liwadun masdar fi'il lawada. Jiwarun masdar fi'il jawara. Wawu pada contoh di atas tidak berganti menjadi ya, dikarenakan tidak terjadi ilal pada ain kalimah fi'ilnya. Berbeda halnya dalam kurung tidak terjadi ibdal pada contoh masdar berikut ini. Hala dari hiwalun. Ya, cukup. Sebelum itu ada yang kata-kata yang tidak terketik ya. Ya, Anda baca. Ain fi'il untuk masdar-masdar di atas terjadi i'lal berupa ibdal. Soma berasal dari sawama, gitu kan? Atau lihat di situ. Ain fi'il untuk masdar-masdar di atas terjadi i'lal berupa ibdal, yaitu penggantian huruf. Soma apa i'lalnya? Berasal dari sawama. Koma apa i'lalnya? Kawama. Inkoda apa iralnya? Inkowada. Iktada apa? Iktawada. Nah, semuanya iralnya itu sama. Itu apa? Huruf ilat berharokat sebelumnya fathah. Huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif. Dalam bahasa Arab, taharoka harful ila wan fataha maqoblaha kuliba alifan. Huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif. Nah, ilalnya gitu. Semuanya sama itu. Antum perhatikan, semua huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif. Setelah itu antum tulis catatan kaki. Itu sebetulnya lanjutan ya, lanjutan. Hanya tidak terketik di situ. Nanti untuk cetakan revisi insyaallah diketik. Nah, ditulis di situ antum, berbeda halnya dengan contoh siwanun, siwarun, siwakun. Berbeda halnya dengan contoh apa itu? Siwanun, siwarun dan siwakun. Nah, ketemu? Nah. Kata-kata di atas tidak terjadi penggantian wawu menjadi ya. Pada kata-kata di atas tidak terjadi penggantian wawu menjadi ya dikarenakan pada contoh di atas tidak terjadi penggantian wawu menjadi ya, betul? Berubah enggak wawunya? Enggak, dikarenakan apa? Kata-kata di atas bukan masdar. Dikarenakan kata-kata di atas bukan masdar. Itu jawabannya. Ya, berbeda halnya dengan contoh siwanun, siwarun, siwakun. Pada contoh di atas tidak terjadi iklal wawu berubah menjadi ya dikarenakan kata-kata di atas bukan masdar. Nah, itu ya, dikarenakan kata-kata di atas bukan masdar. Lalu lihat lagi, berbeda halnya dengan contoh masdar berikut ini. Antum lihat buku lagi. Liwadun masdar dari lawada yulawidu, masdarnya apa? Liwadun, seperti kotala yukotilu kitalun, paham? Kotala yukotilu, apa masdarnya? Mukotalatun sama kitalun, iya enggak? Kotala yukotilu mukotalatan atau kitalan. Nah, ini juga sama, lawada yulawidu liwadan atau liwadun. Nah, juga jiwarun, masdar untuk jawaro yujawiru, apa masdarnya? Mujawarotan atau jiwa ron. Nah, itu ya. Nah, di sini 6 Kenapa tidak terjadi perubahan wawu menjadi ya? Apa jawabannya? Jawabannya lihat di buku. Wawu pada dua contoh di atas tidak berganti menjadi ya. Wawu pada dua contoh di atas tidak berganti menjadi ya. Dikarenakan tidak terjadi iklal pada ain kalimah fi'ilnya. Dikarenakan tidak terjadi iklal pada ain kalimah fi'ilnya. Apa fi'ilnya? La wadha. Wawu berubah enggak? Enggak berubah, tetap kan di situ. Juga pada jawaro. Tetap enggak wawu? Tetap enggak berubah kan? Nah itu. Ketika wawu tidak berubah pada fi'ilnya, maka pada masdarnya juga tidak mengalami perubahan. Itu syahidnya. Iya. Ya, lanjutan bacaan. Mas siapa itu? Silakan. Reza. Iya. Baca Mas Reza. Berbeda halnya dalam kurung tidak terjadi ibdal pada contoh masdar berikut ini. Hala dari hiwalun dan ada dari aywadun, dikarenakan setelah waw tidak ada alif. Iya. Hala hiwalun, ada iwadun, roha rawahun. Maksudnya apa di situ? Maksudnya wawu tidak mengalami perubahan menjadi iya. 6. Kenapa? Dikarenakan setelah wawu tidak ada alif. Setelah wawu tidak ada alif, maka wawu tidak berubah menjadi iya. Itu maksudnya. Hala hiwalun, roha rawahun. Maksudnya fiilnya hala, masdarnya hiwalun ya. Ada, masdarnya iwadun. Roha, masdarnya rawahun. Nah, di situ masdar bukan? Masdar berarti memenuhi syarat. Ya. Jadi apa? Wawu menjadi ain kalima pada masdar yang sebelumnya kasro. Iya kan? Memenuhi syarat, cuman tidak terpenuhinya pada apa? Setelah wawu tidak ada alif. Nah, setelah wawu tidak ada alifnya di situ. Ya, barakallahu fikum. Bisa dimengerti? Antum lihat lagi yang B itu. Wawu datang setelah kasro. Antum lihat hiwalun, iwadun. Wawu datang setelah kasro enggak? Setelah kasro. Betul ya? Yang wawu ini sebagai ain kalimah. Ain kalimah bukan? Ya, iya, ain kalimah. Untuk masdar fi'il. Masdar dari fi'il bukan? Masdar fi'il karena hala menjadi hiwalun, dari hiwalun, ada dari iwadun. Ya. Untuk masdar fi'il yang ain fi'ilnya terjadi iklal, yang ain fi'ilnya terjadi iklal. Nah, di situ terjadi iklal pada ain fi'ilnya. Hanya saja apa? Tidak, setelah wawu tidak ada alifnya. Berarti yang B ini kurang, ada yang kurang ya. Wawu datang setelah kasro. Yang wawu ini sebagai ain kalimah untuk masdar fi'il, yang ain fi'ilnya terjadi iklal, dan setelah wawu datang alif. Nah, itu dilengkapi gitu. Dan setelah wawu datang alif. Karena ada di apa? Di pengecualian. Ya, berarti di sini ketemu. Ya, salah ketiknya di sini. Yang harusnya taruh di atas, diketiknya di bawah. Antum lihat bawahnya yang C dan datang setelah alif, ya enggak? Itu dicoret. Datang setelah alif itu dicoret, ditaruh di atas. Jadi, yang B karena baca ulang, wawu datang setelah kasro, yang wawu ini sebagai ain kalimah untuk masdar fi'il, yang ain fi'ilnya terjadi iklal. Dan datang setelah wawu adalah alif, atau dan datang alif setelah wawu, supaya enggak bingung antum tulis dan datang alif setelah wawu, dan datang alif setelah wawu ya, dan datang alif setelah wawu. Nah, kemudian pada yang disebutkan tadi hiwalun, iwadun. Nah, tidak terjadi ilal karena kenapa? Karena setelah wawu tidak ada alif. Adapun roha dengan rawahun, kenapa tidak jadi perubahan? Pak, rawah, Rawahun, kenapa wawu tidak berubah menjadi ya? Dikarenakan wawu datang bukan setelah kasro. Nah, mengerti? Rawahun. Nah, sekarang C kita tutup dengan pembahasan C ini ya. Baca siapa Isar atau siapa ini? Abdul Hadi. Ya, Abdul Hadi baca. Yang C. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah taala yang C. Wawu yang memiliki keadaan berikut. Yang pertama, menempati ain kalimah pada bentuk jamak yang lamnya huruf sahih. Ya, cukup sampai situ ya. Yang lamnya huruf sahih ya, dan datang setelah alif dibuang. Sudah? Ya. Lanjutan. Yang kedua, harokat huruf sebelum wawu adalah kasroh. Yang ketiga, wawu ini pada isi mufradnya terjadi i'lal atau mu'tal, yaitu penggantian atau ibdal atau menyerupai i'lal. Maksudnya wawu bersukun. Bersukun, iya. Lihat ini, wawu memiliki keadaan berikut ini. Artinya harus ada tiga perkara ya. Harus ada tiga perkara. Yang pertama, wawu menempati ain kalimah pada bentuk jamak yang lamnya huruf sahih. 6. Barakallahu fikum. Nanti kita akan praktekkan pada contoh. Yang kedua, harokat huruf sebelum wawu adalah kasroh. Yang ketiga, wawu ini pada isim mufradnya terjadi iklal, yaitu mu'tal, pergantian atau ibdal. Ya, atau menyerupai iklal, maksudnya wawunya bersukun. Nah, kita melihat. Contoh untuk wawu yang memenuhi syarat yang mufradnya terjadi iklal, iklal penggantian atau ibdal, yaitu contohnya adalah diwarun berubah menjadi diyarun. Diwarun berubah menjadi diyarun. Nah, jamak dari apa? Darun. Apa arti dar? Rumah. Yang dar itu sendiri berasal dari dawarun ya. Berikutnya hiwalun menjadi hiyalun. Jamak dari hilatun, hila, hilatun. Asalnya dari hiulatun. Dan juga pada qiwamun menjadi qiyamun. Qiyamun jamak dari qimatun. Asalnya adalah qiumatun. Ya. Terjadi iklal pada ain kalimah qiumatun, hilatun, dawarun sehingga wawu berubah menjadi ya. Nah, kita kembali lihat ke contoh di atas. Kembali ke kaidah di atas. Antum lihat diwarun menjadi diyarun. Kenapa wawu berubah menjadi ya? Pertama karena wawu menempati ain kalimah. Apa wazannya diyarun atau diwarun? Fi'alun ya. Berarti benar kan? Fi'alun. Wawu berada di ain kalimah. Yang wawunya berubah menjadi ya. Fi'alun. Diwarun menjadi diyarun. Harokat huruf sebelum wawu adalah kasro. Lihat diwarun. Apa harokat sebelum wawu? Kasro. Betul. Tiga. Wawu ini pada isim mufradnya terjadi i'lal. Antum lihat darun asalnya apa? Dawarun. Terjadi ilal kan? Nah itu ilal apa? Wawu berubah menjadi alif pada isim mufradnya. Berarti memenuhi syarat. Nah, atau menyerupai ilal. Nah, yang menyerupai ilal pada contoh berikut ini yang akan kita baca sekarang. Nah, ini juga berlaku untuk hiwalun dan qiyamun. Nah, kita baca yang kalau hiwalun sama dengan diwarun kan? Kita baca yang qiwamun. Qiwamun. Qiwamun menjadi qiyamun. Jamak dari qimatun. Qimah artinya harga. Atau yang memiliki nilai itu qimah. Qimah memiliki harga atau nilai. Qimah. Kam qimatuhu artinya apa? Berapa nilainya? Berapa harganya? Nah, antum lihat qiwamun menjadi qiyamun. Memenuhi syarat enggak? Memenuhi syarat. Kenapa wawu berubah menjadi ya? Satu, karena wawu menempati ain kalimah pada bentuk jamak yang lamnya huruf sahih. Lihat, lamnya huruf sahih bukan? Huruf sahih berupa mim. Ya, tadi lupa dibahas lam ya. Yang diwarun lamnya huruf sahih bukan? Huruf sahih berupa ra. Hiwalun lamnya berupa huruf sahih bukan? Berupa apa? Lam. Qiwamun lamnya huruf sahih bukan? Berupa apa? Mim. Nah, asantum. Yang kemudian alasan kedua apa? Harokat huruf sebelum wawu adalah kasro. Apa huruf sebelum wawu pada qiwamun? Qaf, yaitu kasro. Lalu apalagi yang ketiga? Wawu ini pada isim mufradnya terjadi iqlal. Apa asal dari qiwamun? Isim mufradnya yaitu qimatun berasal dari qiumatun. Qiumatun yaitu isim mufradnya terjadi iqlal ya. Qimatun berasal dari qiumatun. Ahsantum. Lihat contoh untuk wawu yang menyerupai iqlal. Artinya wawu sukun pada isim mufradnya. Nah, berarti artinya apa? Isim mufradnya wawu tersebut sukun, bukan terjadi iqlal, namun sukun. Bisa mengerti? Contoh yang kedua ini, isim mufradnya wawunya sukun, tidak terjadi iqlal. Kalau yang tadi kan wawunya terjadi iqlal. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi ya atau berubah menjadi alif, itu iqlal ya. Sekarang wawunya tetap, hanya saja sukun. Nah, ini apa contohnya? Lihat hiwadun berubah menjadi hiyadun. Berarti berubah wawu berubah menjadi ya. Iya kan? Kenapa? Kenapa hiwadun berubah menjadi hiyadun? Karena wawu menepati ain kalima. Yang lamnya huruf sohih. Huruf sohih bukan lamnya. Sohih. Berupa apa? Dot. Kemudian alasan kedua, harokat sebelum wawu adalah kasroh. Betul? Kasroh. Haknya kasroh. Yang ketiga, wawu ini pada isim mufradnya terjadi iqlal. Yang terjadi apa? Menyerupai iqlal, yaitu bersukun. Sukun enggak? Hiyadun jamak dari haud, artinya mufradnya haud. Sukun bukan? Sukun. Nah, ini juga alasan untuk siwatun dan riwadun. Yang siwatun menjadi siyatun, riwadun menjadi riyadun. Alasannya sama dengan yang tadi. Ya, alasannya sama dengan yang tadi. Nah, catatan. Syaratan ini antum kasih dalam kurung untuk wawu yang menyerupai iqlal ya. Syaratan ini untuk yang terakhir tadi dibaca. Untuk apa? Hiwadun menjadi hiyadun, jamak dari haudun. Mengerti? Itu untuk itu catatannya. Syaratan untuk yang poin terakhir tadi yaitu apa? Wawu yang menyerupai iqlal. Artinya untuk wawu yang sukun. Artinya untuk wawu yang sukun. Nah, apa catatannya? Disyaratkan pada jamak isim di atas ya, baca Mas Afan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Yang pertama, disyaratkan pada jamak isim di atas adanya alif setelah waw. Jika tidak ada alif maka tidak terjadi iqlal atau ibdal, penggantian. Contohnya kiwazatun jamak dari kuzun, iwadatun jamak dari audun. Yang kedua, jika waw pada isim mufradnya berharokat atau tidak terjadi iqlal pada mufradnya maka tidak terjadi ibdal atau penggantian. Contohnya tiwalun jamak dari tawilun. Yang ketiga, jika lam kalimah. Ya, cukup, sampai situ ada yang perlu ditambahkan. Ada yang kelewat ya. Catatan strip pertama untuk melihat, disyaratkan pada jamak isim di atas, isim apa di atas? Isim yang terdapat wawu. Isim yang terdapat apa? Pak wawu pada mufradnya ya. Nah, adanya alif setelah wawu. Adanya alif setelah wawu. Antum lihat hiwadun ada enggak alif? Ada. Siwatun ada enggak alif? Riwadun ada enggak? Ada. Berbeda kalau yang di atas. Kiwamun ada enggak alifnya? Enggak ada kan? Nah, kiwamun enggak ada alifnya. Kalau yang ini yang menyerupai iqlal harus ada alifnya. Nah, jika tidak ada alif maka tidak terjadi iqlal. Tidak terjadi iqlal ibdal, penggantian. Contoh kiwazatun jamak dari kuzun. Nah, syahidnya apa? Wawu tidak berubah menjadi ya. Iya enggak? Wawu tidak berubah menjadi ya. Kenapa? Apa jawabannya? Karena setelah wawu tidak ada alif. Iwadatun ada enggak? Iwadatun wawu kenapa enggak berubah menjadi ya? Karena setelah wawu tidak ada alif. Padahal dia itu mufradnya kuzun dan audun. Itu ya mufradnya ya. Nah, dia itu apa? Ada wawunya, yang wawunya sukun. Nah, kemudian jika wawu pada isim mufradnya berharokat atau tidak terjadi iqlal pada mufradnya maka tidak terjadi ibdal. Jika wawu pada isim mufradnya berharokat, tadi disyaratkan apa wawunya? Wawunya sukun, iya kan? Nah, sekarang wawunya wawu berharokat pada mufradnya, wawunya berharokat, maka tidak terjadi iqlal berupa ibdal tadi. Contoh tiwalun jamak dari tawilun. Lihat tiwalun wawu setelahnya ada alif ya. Lalu Belum wawu harokat kasroh bukan? Kasroh. Secara asal memenuhi syarat. Namun kenapa wawu enggak berubah menjadi, kenapa wawu tidak berubah menjadi ya? Apa jawabannya? Karena pada isim mufradnya wawunya berharokat bukan sukun. Karena pada isim mufradnya wawunya berharokat tidak sukun. Nah, barakallahu fikum. Siapa sekarang Mas ya? Mas Qatada atau siapa? Atau Mas Hafid? Ya, silakan. Ya, silakan ambil yang qala al-mu'allif hafizallah. Strip terakhir, jika lam kalimah pada jamak berupa huruf ilat, maka wawunya tetap. Contohnya riwayun, riwa berasal dari riwaun, jamak riwayun berubah menjadi riwaun, berubah menjadi riwaun, jamak dari roya nun, asalnya roya apa kan nu roya royan royan royan dari rawiya rawiya ya. Terus jiwawun berasal dari berubah menjadi jiwawun berubah menjadi jiwaun jiwaun jamak dari jawun ya, jamak dari jawun. Adapun kata siyaratun jamak dari saurun, maka dihukumi syadz. Kiasnya siwaratun dikarenakan setelah wawu tidak ada alif. Ya, ahsantum. Jika lam kalimah pada jamak berupa huruf ilat, maka wawunya tetap. Jika lam kalimah, tadi disyaratkan apa? Di awal pembahasan, syaratnya apa lam kalimahnya? Huruf sohi ya. Antum lihat lagi halaman 241. Lihat, satu apa? Menempati ain kalimah pada bentuk jamak yang lamnya huruf sohi. Nah sekarang lihat lamnya, jika bukan huruf sohi, yaitu lamnya huruf ilat, maka wawunya tetap. Contoh riwayun, riwayun lamnya huruf ilat bukan? Huruf ya. Ilat karena berasal dari rawiya, rawiya. Mufrad pada fi'ilnya rawiya, berarti berakhiran ya kan? Iya. Nah, riwayun, masdarnya riwayun. Riwayun ini berubah menjadi riwaun. Nah, berarti yang antum baca riwaun hamzah itu berasal dari ya. Ya, kalau hamzah kan huruf sohe. Kalau ya huruf ilat bukan? Ilat. Huruf ilat yang kita lihat pada asalnya, asal hamzah itu apa? Ya. Nah maka di situ wawunya tetap tidak berubah menjadi ya, itu ya, wawunya tetap tidak berubah menjadi ya. Sama juga jiwawun berubah menjadi jiwaun, jamak dari jawun, ini juga tetap wawunya tetap tidak berubah menjadi ya. Adapun kata siyaratun, siyaratun jamak dari saurun, saurun apa artinya? Sapi, sapi jantan, saurun. Jawun apa artinya? Udara, jawun ya. Rawiya apa artinya? Meriwayatkan atau mengairi. Nah, barakallahu fikum. Memberi minum juga bisa. Adapun kata siyaratun jamak dari saurun, maka dihukumi sad. Siyaratun dihukumi sad. Kiasnya adalah siwaratun. Kenapa? Dikarenakan setelah wawu tidak ada alif. Ya enggak? Setelah wawu enggak ada alif, berarti harusnya tetap siwaratun. Seperti pada ngucap kata yang sebelumnya iwadatun kiwazatun ya. Seperti antum mengucap iwadatun dan kiwazatun. Namun di situ ternyata orang Arab membaca siyaratun, maka dikatakan sad, maka dihukumi sad. Apa sad? Keluar dari kaidah. Dari yang keumuman, keumuman kata seperti itu wawu ditetapkan. Nah, di sini kok wawunya dirubah menjadi ya, maka itu dikatakan sadnya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bersabar dulu. Pelajaran ibdal termasuk pelajaran yang susah, dan kalau antum pernah mengerti, meskipun pernah mempelajari, meskipun belum tentu maksimal dalam mengerti, insya Allah akan menjadi dasar pengetahuan untuk membaca kitab-kitab lainnya, terutama kitab yang berbahasa Arab ya. Karena ketika antum baca kitab berbahasa Arab lebih sulit lagi untuk memahaminya. Namun ketika antum sudah paham sebelumnya, sudah ada gambaran kitab-kitab tersebut, insya Allah dengan mudah atau antum bisa mengerti. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.